وعلى آله وصحبه وبارك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masih pada pembahasan dzabh penyembelihan. Yang kedua adalah an yaqa ikraman li dhaifin aw walimatu li 'ursin. Penyembelihan yang dilakukan untuk memuliakan tamu atau untuk walimah al-urs, pesta pernikahan, walimah pernikahan atau yang semisal dengan itu, maka yang seperti ini diperintahkan di dalam agama. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mustahab. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Salah satu bentuk pemuliaan tamu adalah dengan menyembelihkan untuknya, ya sebagai hijalan maksudnya, untuk memuliakan tamu. Nah, bisa kambing, bisa sapi, atau bisa ayam. Demikian juga sabda Nabi alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, "Aulimma lo bisyadin, adakanlah walimah, jadi walimatul urs, walaupun dengan menyembelih seekor kambing." Kemudian yang ketiga, dia menyembelih untuk dimakan atau dijual dan semisal dengan itu, maka ini hukumnya mubah. Maka ini hukumnya mubah. Ini terkait dengan penyembelihan. Sehingga ketika dia menyembelih, diperuntukkan kepada penghuni pantai tertentu, atau gua tertentu, atau pohon tertentu, atau gunung tertentu, untuk mendekatkan diri, menghinakan diri, mengagungkan penghuni-penghuni tadi, atau berharap penghuni tersebut akan menyelamatkan dia dari musibah. Nah, maka ini dihukumi sebagai syirkun akbar, sebagai syirik besar. Baik. Ini permasalahan penyembelihan. Berikutnya adalah nazar. Berikutnya adalah masalah nazar. Nazar itu adalah ibadah yaitu seseorang dia mewajibkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat, itu namanya nazar. Seperti dia bernazar untuk berpuasa atau untuk bersedekah atau untuk menjalankan sholat sunnah, maka ketika itu, ketika dia bernazar menjadi wajib, yang tadinya tidak wajib, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, nah, atau sholat-sholat sunnah. Sehingga karena ini merupakan ibadah, tidak boleh diperuntukkan nazar tersebut kecuali untuk Allah. Sehingga barang siapa yang bernazar diperuntukkan untuk penghuni kubur tertentu, atau untuk berhala tertentu, atau untuk bangsa jin, maka yang seperti ini dia telah melakukan perbuatan syirik. Melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, ini secara ringkas tentang masalah nazar. Kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah roja. Roja itu adalah dalam bahasa kita yaitu berharap. Berharap terhadap sesuatu agar harapan itu menjadi kenyataan. Nah, itu adalah roja, harapan. Kemudian Kemudian roja terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah roja tabi'i. Yang pertama adalah roja tabi'i. Ini dia berharap kepada sesuatu. Dia berharap sesuatu dari orang yang memang dia bisa mewujudkannya. Ini namanya roja tabi'i. Misalnya dia mengucapkan arju antahdur, saya berharap engkau bisa hadir dalam undangan walimah, dalam undangan pengajian, engkau bisa hadir dalam acara rapat. Ada harapan dia untuk hadir, dan dia memang nah, memiliki kemampuan ya untuk hadir. Bagian seperti ini adalah wajah atau bini yang diperbolehkan. Atau saya berharap antaf'al, saya berharap engkau melakukan ini dan itu yang memang mungkin untuk dia lakukan, maka ini roja atau bi'i yang hukumnya adalah boleh. Dan ini bukan roja ibadah. Yang kedua adalah roja ibadah, yaitu dia berharap menginginkan terwujudnya sesuatu, berharap menginginkan terwujudnya sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah. Tidak ada yang mampu untuk mewujudkan harapannya kecuali Allah. Ini namanya roja ibadah. Maka roja ibadah ini harus diperuntukkan kepada atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga barang siapa yang dia berharap kepada selain Allah dalam roja ibadah, maka dihukumi sebagai kesyirikan. Dihukumi sebagai kesyirikan. Contohnya misalnya dia berharap disembuhkan dari penyakit. Nah, maka harapan kesembuhan dari sebuah penyakit itu merupakan roja ibadah. Ya kenapa? Karena tidak ada yang bisa mewujudkan keinginannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka roja yang seperti ini harus diperuntukkan kepada Allah. Kalau roja ini diperuntukkan kepada selain Allah, dia berharap kepada wali fulan ya bisa menyembuhkan penyakitnya, maka yang seperti ini adalah roja syirik. Atau dia seperti yang lainnya, contohnya dia memiliki harapan agar dimasukkan ke dalam jannah dan diselamatkan dari api neraka. Maka roja yang seperti ini adalah roja ibadah. Ketika dia berharap kepada makhluk untuk memasukkan dirinya ke dalam jannah dan menyelamatkan dia dari api neraka, maka roja ini adalah roja syirik. Atau dia berharap tidak ditimpa dengan musibah. Dia berharap tidak ditimpa dengan musibah. Maka harapan yang seperti ini adalah roja ibadah. Tidak ada yang bisa mewujudkan harapannya kecuali Allah. Ketika dia berharap kepada makhluk, maka dia dihukumi melakukan perbuatan syirik. Nah, sehingga perbuatan syirik itu tidak mesti seseorang dia sujud kepada patung, atau dengan amalan-amalan yang zahir yang dilakukan oleh anggota badan, tetapi perbuatan syirik bisa masuk dalam amalan-amalan qalbiyah, amalan-amalan hati. Zahirnya dia mengerjakan sholat, puasa, haji, zakat, umroh, bersedekah dan seterusnya, tetapi dalam kalbunya ya ada memberikan ya sesuatu dari jenis-jenis ibadah, yaitu ibadah qalbiyah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, tanpa sadar dia bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Ini berbahaya. Ya, sehingga perlu untuk kita mengupas dan terus belajar tentang permasalahan ini. ya, terutama amalan-amalan qalbi yang tidak tampak, enggak saya mengetahuinya kecuali antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tidak mengetahui amalan-amalan batin panjenengan. Kemudian wala khaufin, khauf itu juga amalan qalbi. Khauf yakni rasa takut. Takut ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah khauf tabii. Khauf tabii seperti seseorang dia takut. Khauf ini rasa takut tabii, yang memang jiwa ini diciptakan di atas tabiat itu memiliki rasa takut. Seperti seseorang takut dari binatang buas. Nah, ketika melihat harimau dia takut. Ketika melihat serigala dia takut. Berjumpa dengan ular dia takut. Atau dia takut terhadap api. Atau takut terhadap air tenggelam. Maka yang seperti ini tidak mengapa, diperbolehkan, tidak dicela dan tidak berdosa. Dan khauf tabii. Dan khauf tabii ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan rasa takut kepada hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Nah, coba kalau seseorang tidak diberi rasa takut terhadap hal-hal yang membahayakan dirinya. Ya, ketemu sama harimau dikiranya ketemu ayam. Nah, dipegang akhirnya diterkam oleh harimau. Ya. Sehingga tabii seseorang ya mungkin tidak perlu belajar bagaimana harimau ketika ketemu langsung ada rasa takut. Dia berusaha menghindar, menjauhi. Oh ya, atau ketemu dengan ular demikian juga. Kemudian yang kedua adalah khauf ibadah. Khauf ibadah yang dia takut, yang menjadikan dengan rasa takutnya dia beribadah kepadanya. Yang menjadikan dengan rasa takutnya dia beribadah kepadanya. Maka yang seperti ini enggak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah. Barang siapa yang mempersembahkan takut ini kepada selain Allah, maka terjatuh dalam syirkun akbar, syirik besar. Nah, takut yang menjadikan dengan rasa takutnya ini dia mengibadahi yang ditakuti tadi. Nah, maka seperti ini enggak boleh kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mempersembahkan rasa takutnya kepada selain Allah, maka khauf, rasa takut di dalam kalbunya ini adalah khauf yang dihukumi dengan syirkun akbar, syirik besar, keluar dari Islam, pembatal keislaman. Nah, sehingga misalnya ketika seseorang dia takut kepada penghuni pantai tertentu, pantai selatan misalnya, ya, menjadikan dia mempersembahkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah yang sering adalah penyembelihan misalnya, karena menyembelih itu adalah ibadah, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita menyembelih. Ini menunjukkan menyembelih itu adalah sebuah amalan ibadah. Ya, kemudian dia mempersembahkan sembelihan tadi kepada yang dia takuti, yaitu penghuni pantai selatan, supaya tidak yang menimpakan bahaya. Ya, maka yang seperti ini, khauf yang seperti ini adalah masuk dalam hukum syirkun akbar. Seharusnya khauf yang seperti ini kepada Allah yang menciptakan alam ini, yang menciptakan jin tadi, yang menciptakan pantai tadi, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya ketika seseorang melewati sebuah tempat, dia memiliki rasa takut. Nah, kemudian dengan rasa takutnya tadi, akhirnya dia mempersembahkan salah satu jenis ibadah, yaitu meminta perlindungan kepada yang ditakuti tadi. Dia melewati sebuah tempat yang angker, melewati kuburan, atau melewati lembah tertentu, atau melewati hutan yang gelap, kemudian dia meminta perlindungan. Dia bisa meminta perlindungan kepada penghuni tempat ini agar tidak mengganggu saya. Ya, maka rasa takutnya tadi dikumis dengan syirkun akbar, syirik besar. Nah, yang menjadikan dia mengibadai yang dia takuti tadi. Sehingga berbahaya ketika seseorang tidak mengetahui yang seperti ini. Jadi dalam Islam diajarkan ketika kita melewati sebuah tempat, kita justru berdoanya kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammatani syarri ma khalaq. Ketika kita takut kepada makhluk-makhluk Allah yang bisa menimpakan bahaya kepada kita, maka kita diperintahkan untuk berta'awudz, minta perlindungannya kepada Allah yang menciptakan manusia dan menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. A'udzu bikalimatillahi tammatani syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, ya, yang menciptakan, ya, kalimatillahi tamma, yani kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jenis yang ketiga dari khauf adalah khauf asri. Khauf yang sifatnya tersembunyi. Ya, khauf sendiri sudah tersembunyi, ini khauf sirri yang tersembunyi, maksudnya apa? Ya, ini dia takut kepada penghuni kubur, kepada mayit, atau dia takut kepada wali-wali tertentu yang jauh, yang gaib, yang tidak ada di tempat. Maka yang seperti ini adalah takut yang tersembunyi, karena tidak ada di hadapannya, tidak dia lihat itu bagaimana penghuni kubur tadi yang membawa apa begitu yang bisa menakut-nakuti dia, ya enggak ada. Atau dia, oh ya wali tadi bisa memberikan apa, enggak ada. Enggak ada yang dia lihat, itu namanya khauf sirri, rasa takut yang tersembunyi sebabnya. Tapi dia memiliki rasa takut kepada penghuni kubur tadi atau kepada wali si fulan. Maka yang seperti ini hukumnya adalah kesyirikan. Karena tidaklah dia memiliki rasa takut kepada mayit atau kepada wali tertentu, kecuali dia meyakini bahwasanya wali dan mayit tadi memiliki andil bersamaan dengan Allah di dalam mengatur, memberikan manfaat dan menolak bahaya. Nah, ini tafsir perincian dari al-khawf, rasa takut. Yang terakhir adalah tawakul, ya, tawakul. Ini perlu kita bahas secara rinci, tidak kita lewatkan begitu saja. Ya, dikarenakan kita butuh kepada tafsir yang seperti ini. Ya, barangkali kita belum mengetahuinya. Wala tawakkul, dan tidak bertawakal kepada selain Allah. Yang namanya tawakal, adalah at-tahwid wal-i'timad ala Allah. Ini tahwidul umur ilaihi subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan urusan kepada Allah. Menyerahkan dan menggantungkan seluruh urusan kepada Allah azza wa jal. Bersamaan dengan menempuh sebab-sebabnya. sebab-sebabnya. Maka dalam tawakal ini seseorang wajib untuk bertawakal, menyerahkan diri dan menggantungkan seluruh urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau bersandar kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk mewujudkan segala sesuatu. Di tangannya lah segala urusan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka di dalam perkara ini enggak boleh seseorang dia bertawakal, menyerahkan urusan dan menggantungkan urusan itu kepada makhluk. Meskipun makhluk tersebut memiliki kemampuan, memiliki kudrah untuk mewujudkannya secara zahir, maka enggak boleh untuk kita menyandarkan hati kita kepada makhluk tadi. Walaupun dalam perkara-perkara yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada makhluk. Ini dalam bab tawakal, ya harus tawakal ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Enggak boleh tawakal ini secara mutlak diberikan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk, meskipun dalam perkara-perkara yang mereka itu mampu untuk melakukannya. Sehingga yang wajib adalah ya'tamid al-abdu 'ala Allah wahdah. Seorang hamba ini bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka jika dia bersandar kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia terjatuh dalam syirkun akbar. Nah, bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tawakalnya kepada selain Allah tadi dihukumi dengan syirkun akbar, syirik besar. Yang kedua yang perlu antum pahami adalah ketika dia bertawakal, bersandar, menggantungkan urusan kepada makhluk yang hidup, yang ada di hadapannya, atau kepada orang yang memiliki kekuasaan. Nah, seperti sultan, penguasa, atau direktur perusahaan tertentu, dan yang semisal dengan mereka. Pada perkara-perkara yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kepada mereka. Nah, berupa rizki ataupun bisa untuk menolak bahaya, ya, dari bahaya-bahaya yang terlihat. Maka ketika kita bertawakal kepada orang tersebut, ini dia terjatuh dalam syirkun asghar, syirik kecil. Nah, sehingga ini sebagai peringatan bagi para pegawai, nah, yang sudah mendapatkan gaji tetap dalam sebuah perusahaan misalnya. Ya, jangan sampai dia bertawakalnya, bergantungnya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Demikian juga yang sudah pensiun. Ya. Jangan sampai mengandalkan, bertawakal, menyerahkan rezekinya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Walaupun mungkin dia memang ada kemampuan. Nah, tetapi tawakalnya kita, bergantungnya kita, menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah amalan qalbiyah. Dan tawakal ini enggak boleh diberikan kepada makhluk. Walaupun dalam perkara yang makhluk itu mampu. Tawakalnya tadi, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran tawakal itu seperti tawakalnya seekor burung. Nah, di dalam mereka mencari rezeki. Gimana seekor burung mencari rezeki tadi? Nah, enggak bergantung kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Ya, tetapi burung tadi dia keluar dari sarangnya, mengepakkan sayapnya, berusaha mencari mangsa, mencari makanan, dapat, ya, mengambil makanan tadi. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ahdi bil asbab, bersama dengan menempuh sebab-sebabnya. Sehingga barang siapa yang bertawakal dengan sesungguhnya, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kama yarzuqu at-thayr, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada seekor burung. Nah, sehingga yang paling selamat itu ketika seseorang dia bekerja, nah, yang mudah baginya atau lebih mudah, bukan berarti yang tadi di bawah departemen tertentu yang sudah mendapatkan gaji tetap, yang ketika sudah mendapatkan ilmu ini dia harus bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga betul-betul ketika dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia masuk kerja jam berapa dia tepati dan bekerja dengan sungguh-sungguh, dia tidak memikirkan mukafaahnya, tidak memikirkan gajinya. Ya, yang dia pikirkan bagaimana dia bisa berusaha bekerja. Ya, menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki tadi. Ya, karena ketika dia bertawakal kepada perusahaannya, bisa jadi suatu saat mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan musibah kepada perusahaan tadi, yang tadinya gajinya tetap sekian, karena ternyata mungkin perusahaannya kebakaran, atau kena musibah, atau kena gempa, kena tsunami, nggak dapat, ya mukafaah, nggak dapat gaji. Nah, sehingga tawakalnya tadi sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semata menggantungkan urusan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, adapun kewajiban kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, di dalam sebuah perusahaan ataupun kantor instansi, ya, jam berapa dia masuk? Misalnya jam 8, jam 8 dia masuk. Pulang jam 4, dia pulang jam 4. Nah, jangan kemudian dia datang jam 9 kemudian pulang jam 2. Nah, korupsi waktu. Ya, tanpa ada alasan yang diperbolehkan tentunya. Tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang diperbolehkan. Oh iya. Sehingga mungkin yang lebih mudah untuk bertawakal yang wira puasa. Nah, dia nggak tahu rezekinya berapa di hari ini. Ya, dia berusaha untuk, ya, menyiapkan apa yang mau dia jual, apa itu berupa makanan, nah, atau berupa produk-produk yang dia jual, produk herbal, pakaian, buku-buku, macam-macam. Dia berusaha bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, menggantungkan rezekinya kepada Allah. Berapa rezekinya di hari itu dia enggak tahu. Sehingga betul-betul dia menyandarkan hatinya kepada Allah mungkin lebih mudah daripada jenis yang pertama tadi yang mendapatkan gaji tetap. Nah, atau juga perusahaan-perusahaan yang bagus mungkin adalah perusahaan yang dia menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan pendapatan perusahaan itu seberapa, ya demikian karyawan ataupun kru mendapatkan gaji sesuai dengan persentase keuntungan perusahaan, sehingga berbeda-beda, menjadikan dia memang bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin gambarannya demikian. Ya, tetapi ketika seseorang menjadi pegawai instansi tetap mendapatkan gaji tetap, ya tetap dia bergantung bertawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kepada instansi dan tempat perusahaan dia bekerja. Karena yang kita pahami dari penjelasan yang disebutkan di dalam surah Al-Rusul Al-Salasah, yang hukumnya adalah termasuk salah satu jenis dari syirkun asghar, termasuk salah satu jenis dari syirik kecil. Nah, yang diperbolehkan adalah dia mewakilkan sebuah pekerjaan kepada orang lain dari pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan urusan dunianya. Yaitu boleh mewakilkan. Mewakilkan beda dengan pertawakal. Yang mewakilkan ketika dia uzur, jadi mewakilkan kepada seseorang sebagaimana, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kepada sahabat, ya, untuk mengurusi permasalahan-permasalahan zakat, untuk mengalokasikan harta zakat kepada mustahiknya. Ya, tetapi ketika seseorang dia meminta orang lain untuk menggantikan pekerjaannya, jangan kemudian dia mengucapkan tawakkaltu alaih, saya bertawakal kepada yang menggantikan tadi. Enggak, tawakal tetap kepada Allah. Diserahkan urusannya, menggantungkan hakimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengatakan tawakkaltu alaih, saya bertawakal kepada orang tadi, karena tawakal ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, ini beberapa penjelasan secara tafsir terkait dengan beberapa jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Maqbali hafizahullah ta'ala wa ra'a. Ada pertanyaan? Dan insyaallah tersedia snack seperti biasa, bisa berpindah ke serambi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.